silakan Pak Ahmad. Ya, kalau menurut saya itu pemerintah memang kurang tegas ya dalam segala hal, khususnya bidang ini sekarang. Pemerintah itu harusnya kalau ngomong apa itu harus tegas gitu loh. Karena tanpa ketegasan negara ini nggak bakal maju. Siapapun yang melanggar ketetapan pemerintah, misalnya protes atau apa, selama itu masih dalam koridor yang masuk akal sih oke. Tapi kalau di luar memang harus diberlakukan hal-hal yang memang harus dilakukan. Makasih. Iya, dengan Bapak Susanto, Bu. Silakan komentar Anda, Pak Susanto. Ya, kalau pendapat saya sih, Bu, ya, ini pemerintah di tangan Pak SBY, seharusnya dia itu bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh rakyat Indonesia. Ya, dengan pemilihan langsung berarti kan rakyat mendukung dia, Bu. Ya, kan apalagi dia sosoknya juga dari militer. Harusnya dia bisa meniru. Tirulah Pak Soeharto. Ya kan, di tangan Pak Soeharto walaupun dulu juga ada korupsi, tapi di tangan beliau itu negara kita ini teratur, Bu. Dari segala aspek, bukan hanya kasus Ahmadiyah aja. Semua itu takut sama dia. Kenapa Pak SBY nggak bisa? Padahal dia punya sosok pembawaan dia berwibawa. Itu yang saya heran. Rakyat ini sudah menanti, sudah cemas, sudah putus asa. Dari segala aspek kehidupan sudah bermasalah. Rakyat makin susah, makin miskin. Belum lagi kasus-kasus Ahmadiyah begini. Baik. Organisasi masyarakat bisa semaunya aja.